saat tahan pas. Genggam erat, sabut jemari, jangan lepas. Dalam hati, sungguh cinta, sungguh mati, tara bisa. Benci tapi rindu, hati gelisah. Saya siap jadi payung di kala hujan. Saya juga lomba saat tetap kau punya itu senyuman. Saya sabar ketika kau sudah ingkar. Coba-coba saya coba kali ini bisa dengar. Ibarat pina yang habis kau kunyah kau tinggal buang. Sio aduh, saya begini karena saya sayang. Ribuan kali kau lakukan kesalahan. Saya relakan, ikhlaskan dan selalu memaafkan. Saya begini karena cinta, sio aduh. Saya begini karena sayang, tapi ku tak pernah mengerti. I biar susah simpan di hati, sio aduh. Saya begini karena cinta, sio aduh. Saya begini karena sayang, tapi ku tak pernah mengerti. I biar susah simpan di hati. Aduh sayang, kenapai? Aduh sio, tra bisa kapai. Biar sudah, sayang mengalah. Walau terlalu sakit, tapi sakan terus coba. Sio aduh, sa begini karena cinta. Sio aduh, sa begini karena sayang. Sa mohon bye-bye, sayang jangan kau begitu. Sa sutra mau lagi untuk kembali terjatuh. Kotra sayang saka, jadi kau bikin sa begini. Kotra kasihan saka, aduh sayang sa setengah mati. Aduh hati sakit, hancur-hancur cakal lele. Masa su jalan lurus, baru tong mau putar balik. Coba, dari pertama tu kau bilang. Dari awal tong ketemu, kau tak pernah ada rasa. Karena kau tak pernah untuk rasakan rasa yang begitu sakit yang selalu saya rasakan. Sio aduh, saya begini karena cinta. Sio aduh, saya begini karena sayang, tapi ku tak pernah mengerti. I biar susah simpan di hati.